Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Terakhir kita membaca hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu hadis wasiat dari Rasul kepada beliau yang kalimat nya dimulai dengan ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Naam. Potongan pertama telah kita selesaikan, ada beberapa potongan yang belum, ada potongan kalimat maksud saya yang belum kita selesaikan. Di antara potongan yang belum kita selesaikan adalah kalimat wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalimat ini kalimat yang sangat penting sekali dan modal dasar untuk orang yang beriman. Ketika si muslim hidup mengarungi dunia ini, hari demi harinya sangat bergantung dengan kalimat ini agar dia bisa menjadi orang yang tegar menghadapi ujian-ujian di dunia. Rasul alaihi katakan wa'lam annal ummah law ijtamat 'ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kata Rasul, bahwasanya umat ini kalaulah mereka berkumpul dengan tujuan satu, yaitu ingin memberikan manfaat untukmu, ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, maka kata Rasul alaihissalam lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Tidaklah bermanfaat kumpulnya itu tadi, kecuali dia bisa memberikan manfaat hanya sekadar apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. La yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka itu tidak bisa memberikan manfaat untukmu, kecuali sekadar apa yang telah Allah tetapkan untukmu saja. Kalimat ini betul-betul kalimat agung yang tadi saya katakan sebagai modal seseorang hidup di dunia. Karena dengan kalimat ini kita tahu bahwa manfaat datang dari Allah bukan dari manusia. Fabayyana Nabi alaihi salatu wasalam fi hadhihi jumlah anna al-ummah law ijtama'at kulla ala ayanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu laka. Kata Syekh menerangkan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, dalam kalimat ini Nabi alaihi salatu wasalam menerangkan kepada kita tentang umat. Kalaulah umat ini berkumpul, semuanya berkumpul, tujuannya satu, ingin memberikan manfaat untukmu. Maka upaya mereka ingin memberikan sesuatu manfaat untukmu itu tidaklah bisa bermanfaat kecuali sekedar apa yang telah Allah tetapkan untukmu saja. Maka idza waqa'a minhum naf'un lak fa'lam annahu minallah. Maka ketika ada manfaat yang kau dapati, ketahuilah annahu minallah, bahwa manfaat itu bukan dari mereka tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna huwa alladhi katabahu. Karena Allah lah yang telah menetapkannya, telah memutuskannya. Falam yakun Nabi SAW lau ijtamat ala yanfa'uka bisyai lam yanfa'uk. Di dalam hadis, Nabi tidak menyebutkan kalaulah mereka umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat, maka mereka tidak bisa memberi manfaat. Tidak demikian bahasanya. Tetapi bahasa yang diucapkan oleh Rasul adalah lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Tidaklah mereka bisa memberi manfaat untukmu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Perlu kejelian memahami kalimat ini. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala menerangkan lebih lanjut, fannas bila syak yanfa'u ba'dhum ba'dhan yusa'id ba'dhum ba'dhan. Karena manusia, kita tidak ragu lagi. Yang satu dengan yang lainnya bisa saling memberi manfaat. Yang satu dengan yang lainnya bisa saling memberi pertolongan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah lagi. Si kaya memberikan manfaat si miskin memberi manfaat si kaya. Yang besar bisa memberi manfaat yang kecil bisa memberi manfaat yang besar. Pejabat bisa memberi manfaat kepada bawahan, bawahan memberi manfaat kepada atasan, laki-laki, suami, memberi manfaat kepada istri, istri memberi manfaat kepada suami. Terus seperti itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah lagi tentang keberadaannya. Yang diterangkan dalam hadis ini, lakin kullu hadza mimma katabahu Allah lil insan. Akan tetapi yang perlu kita pahami, bahwa pemberian manfaat dari seseorang untuk orang lain terbatas hanya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan saja untuk manusia. Fal fadl lillahi fihi awwalan azza wa jal wa huwa alladhi sakhkhara laka man yanfa'uka wa yuhsin ilaika wa yuzilu kurbatika. Maka karunia itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberi karunia. Allah lah yang menggerakkan untukmu. Siapa-siapa yang bisa memberi manfaat untukmu. Siapa-siapa yang memberi kebaikan untukmu. Siapa-siapa yang menghilangkan kesusahan untukmu. Ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Ada orang yang memberikan manfaat kepada kita. Ada orang yang menyelamatkan kita dari kesusahan. Ketahuilah siapa yang menggerakkan orang itu. Maka tidak lain dan tidak bukan yang menggerakkan orang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul katakan, lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu laka. Bahkan ketika Allah tetapkan seseorang bisa menyelamatkan kita, walaupun musuh, berapa kejadian? Ada seseorang di tempat musuh dikejar-kejar, secara hitungan dia habis, mungkin dibunuh. Tetapi ketika Allah menggerakkan ada seseorang di kelompok musuh itu yang ingin menyelamatkannya, maka selamatlah dia, disembunyikan. Entah itu di dalam kendaraannya, entah itu di rumahnya, entah di gudang atau yang lainnya. Ketika Allah menggerakkan seseorang, maka akan berbuatlah walaupun musuh. Wa kadzalika bil aks, law ijtama'u 'ala ayadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bishayin qad katabahu Allahu alaik. Demikian pula yang sebaliknya. Kalau ada orang berkumpul ingin memberikan dharar, memberikan kesusahan untukmu, maka tidaklah mereka bisa memberikan kesusahan untukmu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Maka saya mengatakan wal imanu bihadza yastalzim ayyakuna al insan muta'alliqan bi rabbih muttakilan alaihi la yahtam bi ahad. Oleh karena itu, iman dalam perkara seperti ini merupakan satu keharusan bagi manusia agar dia menggantungkan dirinya kepada Allah, agar dia bertawakal kepada Allah, bukan kepada manusia atau kepada seseorang, bukan menggantungkan atau mencari kepada manusia. Li'anu ya'lam annahum law ijtamau kullu khalqin ala yadhurruhu bi syai'in lam yadhurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaihi. Karena dia tahu bahwasanya kalaulah manusia seluruhnya berkumpul bersatu untuk memberikan dharar, memberikan kesusahan, memberikan kesedihan, memberikan musibah, lam yadurruhu illa bishin qad katabahu Allah alaih. Tidaklah mungkin musibah itu akan menimpa dia walaupun seluruh negeri itu berkumpul bersatu. Tidaklah mungkin kesusahan itu akan menimpa dia kecuali sekedar atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya saja. Wa hayna idin yu'alliq raja'ahu billahi wa ya'tasim bihi wa la yuhimmu al-khalqa wa la ijtamu 'alayhi. Nah, dengan demikian ketika itu harapannya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia berpegang hanya kepada-Nya. Dia tidak peduli dengan manusia. Walaupun manusia berkumpul bersatu untuk memberikan dharar padanya, maka dia tidak peduli. Walihada najidun nas fi salaf hadhil ummah lama i'tamadu ala Allahi wa tawakkalu alaih lam yadurruhum kaida kaidin wal hasad al hasidin. Oleh karena itu kita dapati salafus saleh umat ini ketika mereka bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka tidaklah mereka mendapatkan dharar dari orang-orang yang memiliki makar untuknya ataupun hasad kepadanya. Tidak berpengaruh. Dharar apa tidak berpengaruh. Hasadnya mereka tidak berpengaruh makarnya mereka. Karena dia yakin kalaulah mereka punya makar, makarnya itu tidak akan menimpa dirinya kecuali kalau memang Allah telah tetapkan. Kalau kita memiliki yang demikian, keyakinan demikian, kita akan bisa lebih tenang dalam hidup kita. Kita akan tawakal, kita akan pasrahkan diri kepada Allah. Di dalam surat Ali Imran Allah katakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalaulah mereka bersabar, kalaulah kalian bersabar, kalaulah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, makar mereka itu tidak akan berpengaruh pada kalian, tidak akan membahayakan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah atas apa-apa yang mereka perbuat itu muhit. Apa yang mereka perbuat itu ada di lingkupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengetahuinya dan apa yang mereka makarkan itu ada di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mengenai kalian. Kalau Allah mengizinkan, artinya Allah sudah tetapkan, ya memang itu ketetapan dari Allah. Sehingga apapun yang mereka perbuat kepada kita, kalau kita bersabar, kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la yazurrukum kaidahum syai'a, tidak akan berbahaya atas kalian makar-makar mereka. Setelah kalimat wa'lam anal ummah lau ijtamat ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka kalimat yang berikutnya adalah yang Rasul alaihi wasallam katakan, rufiatil aklam wa jufatis suhuf, telah diangkat al-aklam, pena-pena telah diangkat oleh Allah SWT, artinya sudah tidak ditulis lagi. Wajafatus suhuf, sementara catatan-catatan itu telah kering, tidak dirubah lagi. Ya'ni anna ma katabahu Allah faqad intaha wa rafa'a, artinya apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah catat, itu telah selesai dan telah diangkat oleh penanya. Wassuhuf jafat minal madad lam yabqa muraja'ah, sementara catatan-catatan telah kering dari intak-intaknya, maka tidak ada muraja'ah lagi, tidak ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Fama asobaka lam yakun liyukhti'aka kama fil lafad ad-tani wa ma akhto'aka lam yakun liyusiba. Maka Rasul mengatakan, apa-apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu. Seperti dalam riwayat lain, apa-apa yang luput darimu tidak mungkin akan menimpamu. Karena sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti akan mengenai, akan terjadi. Kalau Allah telah menetapkan sesuatu untukmu, maka pasti akan mengenai. Kalau Allah tidak tetapkan sesuatu itu menimpamu, maka ya tidak akan terjadi. Tidak akan menimpa dirimu. Karena memang ketetapan Allah seperti itu. Sementara di lafaz yang lain, Rasul mengatakan, wa'lam anna nasr ma'as sabr, wa anna al-faraj ma'al karab, wa anna ma'al usri yusra. Rasul mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna nasr ma'as sabr, bahwasanya pertolongan dari Allah akan datang kapan? Setelah kesabaran demi kesabaran kita lewati. Wa anal farad ma'al karab, dan ketahuilah bahwa kelapangan, kebahagiaan, kemenangan itu akan Anda peroleh ma'al karab, maka bersama himpitan, bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Kalimat ini juga kalimat indah yang patut kita pahami, betul-betul pahami, kita hayati untuk dijadikan bekal dalam hidup kita. Kata Syekh Utsaimin rahimahutaala, ya'ni i'lam ilmal yakin anna nasr ma'as sabr, ketahuilah dengan sesungguh-sungguhnya bahwa an-nasr, pertolongan itu, datang bersama kesabaran. Faidah sabarta wa fa'alta ma amaraka Allahu bihi min wasail nasr, fa'inna Allah ta'ala yansuruh. Jika engkau bersabar, jika engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kalau engkau melalui jalan-jalan yang dengan jalan itu pertolongan Allah akan datang, engkau lalui itu, fa innallaha ta'ala yang suruh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Di antara jalan pertolongan datang adalah sabar. Maka sabar harus dilewati agar pertolongan Allah datang kepada kita. An-nasr ma'al as-sabr. Pertolongan itu akan datang setelah kesabaran demi kesabaran kita lewati. Wa sabr huna yahmil as-sabr ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wa ala aqdarihi al-mu'allimah. Kesabaran yang dimaksud di sini adalah meliputi sabar di atas ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah butuh kesabaran. Tanpa kesabaran, kita tidak akan bertahan di atas ketaatan kepada Allah. Lihatlah, untuk kita konsisten bisa menjalankan salat subuh di masjid, itu butuh kesabaran yang terus-menerus. Karena bangunnya kita salat subuh, bangun kita di subuh hari untuk menjaga salat subuh, bukan perkara mudah. Kecuali ketika Allah berikan kemudahan kepada kita. Begitu pula dengan kemaksiatan. Ketika kita menghadapi kemaksiatan juga butuh kesabaran. Tanpa kesabaran, sulit kita bisa terbebas dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini apa? Bersabar di atas kemaksiatan. Atas kemaksiatan itu, kita harus menahan diri. Menahan diri bukan perkara mudah. Maka kita perlu bersabar dan bersabar agar kita tidak hanyut dengan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ala aqdarihi al-mu'allimah. Ketika ketetapan Allah yang tidak kita sukai menimpa diri kita, di sana juga perlu kesabaran. Ketika sesuatu derita datang menghampiri kita, musibah datang menghampiri kita, itu butuh kesabaran. Ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran meliputi dari tiga perkara ini. Kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah, kesabaran menghadapi kemaksiatan, kesabaran menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna adu yusibul insan min kulli jihatin faqad yashur al insan anu la yutiqu aduwa fayastahsiru wa yada'al jihad. Ketika kita berhadapan dengan musuh, maka musuh, permusuhan ini bisa menimpa seseorang dari segala sisinya. Musuh bisa kita katakan kita hadapi dari segala sisinya. Seringkali manusia merasa tidak mampu menghadapi musuh itu. Maka dia merasa putus asa, merasa lelah, tidak mampu, sehingga meninggalkanlah jihad. Waqad yashri' fil jihad, lakin idza asaba al-adha istahtar wa tawaqqaf waqad istamir, walakin yusibul alam min aduihi, fahadha aydan yajib ayasbir alaih. Bisa jadi jihad telah disyariatkan oleh Allah atas suatu kaum. Lah ketika adanya gangguan-gangguan di dalam jihad, maka rasa lemah itu meliputi seseorang kadang. Ketika itu terjadi, dia merasa ingin, sudahlah, berhenti saja. Sudahlah, saya tidak mau ikut. Bisa jadi, dia tetap ada di medan jihad, akan tetapi, dia merasa menderita, merasa sakit. Lah, kondisi seperti ini membutuhkan kesabaran-kesabaran. Ketika putus asa, itu membutuhkan sabaran. Jika tidak putus asa lagi. Ketika merasa berat, itu butuh sabar. Sehingga dia bisa melewati situasi-situasi berat itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran memberikan gambaran ini. In yamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhun mithluh. Disadarkan oleh Allah SWT di dalam kita berjihad. Kadangkala rasa berat, rasa sakit, rasa derita karena luka, karena kekalahan, itu menjadi kita sedih, kita putus asa. Maka Allah ingatkan, kalaulah kalian hari ini mendapatkan luka-luka, ketahuilah mereka juga sama. Mendapatkan luka-luka seperti itu pula. Maka jangan kecil hati, jangan bersedih, bersabarlah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan engkau bersedih ketika engkau mengejar musuh. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun tarjuna minallahi ma la yarjun. Ketika engkau mengejar mereka musuh, jangan engkau bersedih. Jangan merasa sakit. Kalau engkau merasa sakit, ketahuilah mereka juga merasa sakit juga seperti kamu telah merasa kesakitan juga. Artinya sama, musuh dengan kita sama. Punya porsi, punya kemungkinan yang sama, menang dan kalah. Bedanya, tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan kepada Allah, mereka tidak punya itu. Kelebihanmu, kamu punya harapan. Kamu bisa berharap kepada Allah memberikan minta kemenangan. Kalau Allah tidak berikan kemenangan di dunia, Allah akan berikan kepadamu kemenangan di akhirat. Wa kana Allah aliman hakima. Ketahuilah bahwasanya Allah aliman hakima. Allah Maha mengetahui. Allah Maha hakim. Allah mengetahui tentang dirimu dan tentang mereka musuh-musuh. Dan Allah hakim. Maha bijaksana, tidak mungkin akan menyengsarakanmu. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya. Faidah sabar al-insan, wa sabar wa rabata, fa innallah subhanahu yang suruh. Maka ketika kalian bersabar, berupaya sabar, musabarah, adanya upaya untuk bersabar dan bersabar, fa innallaha subhanahu yansuruh, maka Allah akan menolong mereka, orang-orang yang sabar. Selanjutnya Rasul alaihi wasallam mengatakan, wa lam annal farad ma'al qarab. Ketahuilah bahwasanya al farad ma'al qarab, kelapangan, kebahagiaan, kesenangan itu datang setelah adanya al-karab, kesempitan, kesulitan, kesedihan. Kullama iktarabatil umur wa dhaqat, ketika urusan itu menjadi berat dan tambah sempit, fa innal farad qarib, ketahuilah semakin beratnya urusan, semakin sempitnya urusan itu tanda bahwa al-farad qarib, kelapangan dari Allah SWT akan datang dekat sekali. Ketika Rasul mengatakan wa anal farad ma'al karab, ketika al-karab menimpa kita, waqat menimpa kita, itu tanda bahwa al-farad qarib, bahwa kelapangan akan datang. Lian Allah Azza wa Jal yakul di kitabihi, karena Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya, amman yajibul muqtarra iza da'ahu wa yasifus su' wa yaj'alakum khulafal ard, a'ilahumma Allah qalilam ma tazakkarun. Allah katakan, amman yajibul muqtarra iza da'ahu, siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang mutor dalam kesempitan, dalam kesusahan, ketika dia berdoa kepada Allah, wayaksifusu, siapakah yang membuka kesusahan-kesusahan itu, وَيَجَعَلَكُمْ خُلَفَ الْأَرْضِ, dan siapakah yang menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi ini? أَإِلَهُمَّ اللَّهِ, adakah ilah bersama Allah? Jadinya tidak ada. Maka yang namanya doa yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan kesulitan-kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kalian manusia khalifah fil ard juga Allah Subhanahu wa taala. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali orang yang ingat akan nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakullama istadat al-umur fantazir al-farad minallah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, kesimpulannya atas kalimat wa'lam annal farad ma'al karab, Syekh mengatakan, kullama istadat al-umur, maka setiap perkara itu ketika tambah berat, ketika kalian dihadapkan ujian-ujian yang tambah berat, fantazir al-faraj minallah subhanahu wa ta'ala. Tunggulah. Akan datang kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ujian datang kepada kita, kesusahan dapat kita dapati, maka tunggulah. Allah akan memberikan kebahagiaan, kelapangan kepada kita semua. Yang terakhir, kalimat Rasul alaihissalam, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesusahan-kesusahan itu, ada kemudahan. Faquli usr, faba'adahu yusr. Maka setiap kesusahan, apapun kesusahan yang kita hadapi, pasti setelah itu ada kemudahan-kemudahan. Kalau kita mau bersabar menghadapi kesusahan-kesusahan itu, maka kesusahan itu setelahnya ada kemudahan. Itu sudah jadi rumus. Rumus kesusahan setelahnya ada kemudahan. Karena Rasul mengatakan, inna ma'al usri yusr. Bal innal usr mahfuf bi yusraini. Bahkan Syekh mengatakan, setiap kesusahan itu dikepung atau diliputi dengan dua kemudahan. Dilingkupi dengan dua kemudahan. Setiap ada kesusahan, maka ada dua kemudahan. Yusr sabiq wa yusr lahiq. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusr wa inna ma'al usri yusron. Allah katakan, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan usur, pakai alif lam, al-usur. Sementara, usurnya, kemudahan, itu tidak pakai alif lam. Kata para ulama, kalau ada di situ isim, diulang dalam satu jumlah dengan alif lam, maka menunjukkan hal satu. Sementara yusr karena tidak tidak kasih alif lam, diulang menunjukkan hal yang berbeda. Dengan demikian, fa innal usri yusr, fa inna ma'al usri yusr, inna ma'al usri yusr, menunjukkan bahwa kesusahan itu satu, akan mendapatkan dua kemudahan. Oleh karena itu, Ibnu Abbas mengatakan, lan yaghlab usri yusraini, tidak akan mengalahkan satu kesulitan dengan datangnya dua kemudahan. Dua kemudahan itu tidak akan bisa dikalahkan dengan satu kesulitan. Artinya setiap kesulitan yang menimpa diri kita, maka akan datang dua kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Ini adalah berita gembira untuk kita. Wasiat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga jika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kita patut yakini akan adanya datang kemudahan, bahkan bukan satu kemudahan, dua kemudahan atas setiap kesulitan. Fahadhal hadis alladhi awsabihi Abdullah bin Abbas, yan bagi li insan ayyakuna ala zikrihi, ala zikrillahu daiman, wa yaktabih ala hadhal wasaya an-nafi'ah alati awsabiha Nabi SAW ibnu ammihi Abdullah bin Abbas r.a. Wallahu muwafiq. Hadis ini adalah hadis yang diwasiatkan kepada Abdullah bin Abbas yang patut untuk manusia untuk selalu mengingatnya dan untuk kita bersandar dengannya, karena ini adalah wasiat yang bermanfaat yang telah Rasul wasiatkan kepada ibnu ammihi, anak pamannya atau sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wallah muwafiq. Itulah ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, nasihat dari Rasul agar kita punya perhatian dengan kalimat-kalimat ini, karena kalimat ini sangat-sangat penting dalam hidup, dalam kita menghadapi hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala.